الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد. نعم إخوان, kita lanjutkan pelajaran al-muyassar nahwi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesaikan jenis fi'il atau kata kerja yang disebut dengan al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi adalah kata kerja lampau, dalam artian fi'il madhi adalah yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian yang kejadiannya telah terjadi. Kejadiannya telah terjadi. Seperti contoh kataba, artinya menulis. Kataba, menulis. Disebutkan dengan fi'il madhi, berarti kejadiannya atau menulisnya telah selesai, telah lewat. Walaupun sesaat. Walaupun sesaat. Yang jelas apabila pekerjaan tersebut atau kejadian tersebut sudah terjadi, maka dinamakan fi'il madhi. Dinamakan fi'il madhi. Dan fi'il madhi terbagi menjadi dua, ada yang ma'lum, ada yang majhul. Ma'lum dan majhul. Ma'lum yaitu fi'il madhi yang diketahui pelakunya. Adapun majhul adalah fi'il madhi yang tidak diketahui pelakunya. Sehingga terjemahannya di dalam menerjemahkan pun berbeda. Seperti seandainya kataba artinya telah menulis, kalau kutiba telah ditulis. Fataha membuka, futiha telah dibuka. Telah dibuka. Sehingga di dalam menerjemahkan pun berbeda, tidak seperti fi'il ma'lum. Adapun caranya, yakni kaidah pembuatan fi'il madhi majhul, kalau fi'il madhi ma'lum, ya secara asal memang seperti itu dalam bahasa Arab, tidak ada kaidah tertentu. Adapun fi'il madhi majhul, ada kaidah di dalam pembentukannya atau cara merubahnya dari ma'lum menjadi majhul. Yang sudah kita sebutkan dahulu, kaidahnya adalah dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Bi dhammah, harokat yang depan, dan di kasroh, harokat sebelum akhir. Harokat yang depan di dhammah, yang sebelum akhir di kasroh. Jadi kataba kutiba. Nah, ku di dhammah awalnya menjadi ku, huruf sebelum akhir di kasroh menjadi ti. Jadi kutiba mengikuti pola fu'ila. Mengikuti pola fu'ila atau wazan fu'ila. Naam. Kemudian adalah tasrifan. Perubahan-perubahan fi'il madhi sudah kita sebutkan. Di situ ada berjumlah. Berapa ikhwan? 14 ya. Berjumlah 14. Di situ yang pertama yang paling atas ghaib. Yang berikutnya ghaib ini orang yang ketiga yang dibicarakan. Yang kedua adalah mukhatab, pihak kedua atau orang yang berbicara, afan, yang diajak bicara. Dan yang ketiga adalah mutakallim, pihak pertama atau orang yang berbicara. Dan masing-masing sudah kemarin kita tulis di papan tulis beserta dhamirnya. Beserta dhamirnya. Dan urutannya pun sama seperti yang ada di kitab, mulai dari kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Nah, ini enam ini untuk ghaib. Untuk ghaib, ya ini pihak ketiga, orang yang dibicarakan. Tiga baris yang paling di atas untuk laki-laki, adapun tiga baris yang bawahnya itu untuk mu'annas atau perempuan. Tiga baris yang di atas, huwa, kataba, kataba, katabu, dhamirnya di situ adalah huwa, huma, hum. Sehingga di dalam menerjemahkan pun nanti beda. Kataba dengan katabu itu di dalam menerjemahkan beda. Kalau kataba dia telah menulis. Kalau katabu, mereka telah menulis. Kenapa katabu diterjemahkan dengan mereka? Karena di dalamnya itu ada dhamir hum. Ada dhamir hum yang artinya mereka. Sehingga di dalam menerjemahkan pun harus apa namanya berbeda, tidak seperti yang lainnya. Kemudian baris yang ketiga, baris yang kedua, tiga kata pada baris yang kedua, katabat, katabata, katabena. Ini untuk muannas pihak ketiga. Katabat itu ada dhamir hiya, katabata dhamir huma, katabena dhamir hunna. Di dalam menerjemahkan juga sama seperti yang tadi kita sebutkan. Kalau katabat, dia perempuan telah menulis. Katabata, mereka berdua, yakni perempuan telah menulis. Katabena, mereka bertiga atau lebih perempuan telah menulis. Ya, walaupun nanti pada kitab menerjemahnya tidak seperti itu, ya kan. Namun kita diterjemahkan seperti ini untuk memahami siapa yang apa namanya yang masuk di dalam kata tersebut dari dhamir. Kemudian kotak ayat berikutnya yaitu mukhatab, mukhatab pihak kedua yang diajak bicara. Di situ juga ada 6. Katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna. Katabta, katabtuma, katabtum untuk mudzakkar, katabti, katabtuma, katabtunna untuk muannas. Katabta, engkau laki-laki telah menulis. Katabtuma, kalian berdua. Katabtum, kalian bertiga atau lebih. Katabti, engkau perempuan. Katabtuma, kalian berdua perempuan. Katabtunna, kalian bertiga atau lebih perempuan telah menulis. Kemudian yang berikutnya adalah mutakallim, pihak pertama atau orang yang berbicara. Ada 2, katabtu, katabna. Katabtu, di situ ana yang artinya saya telah menulis. Katabna, kami, dhamir nahnu, kami telah menulis. Dan masing-masing dari katabtu, katabna, ini bisa digunakan untuk laki-laki dan bisa digunakan untuk perempuan. Tidak seperti ghaib dan mukhatab, masing-masing laki-laki punya tersendiri, perempuan muannas juga tersendiri. Kalau untuk mutakallim, katabtu, katabna, ini bisa digunakan untuk kedua-duanya. Katabtu bisa untuk laki-laki, katabna bisa untuk perempuan. Nah, kita lanjut pada jenis fi'il yang kedua. Jenis fi'il yang kedua yaitu al-fi'lul mudhari. Al-fi'lul mudhari. Al-fi'lul mudhari. Al-fi'lul mudhari disebutkan oleh beliau definisinya, al-fi'lul mudhari'u huwa fi'lun dalla 'ala hadatsin fi zamanil hali wal mustaqbal. Fi'il mudhari' adalah fi'il atau kata kerja dalla yang menunjukkan 'ala hadatsin, menunjukkan atas hadas, suatu kejadian. Fi zaman, pada zaman al-hal. Hal itu zaman sekarang. Ya, ini maksudnya sedang terjadi. Apa bahasa enaknya, Wan? Hah? Apa namanya? Bahasa Indonesia biar enak. Ya, ini pekerjaannya itu sedang terjadi. Ini namanya hal. Ya, ini sekarang. Sedang, gitu ya kan? Wal mustaqbal, dan yang akan datang. Mustaqbal, yang akan datang atau akan dikerjakan. Nah, saya ulangi terjemahannya. Fi'il mudhari adalah fi'il kata kerja yang menunjukkan kejadian, maksudnya yang terjadi, fi zamanil hal, pada waktu sekarang atau waktu sedang terjadi. Wal mustaqbal, dan menunjukkan kejadian yang akan datang. Jadi dia berlawanan dengan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi, kejadiannya itu telah terjadi. Kalau fi'il mudhari, kejadiannya itu sedang terjadi atau akan terjadi. Jadi kejadiannya sedang berlangsung atau akan berlangsung. Sehingga fi'il mudhari memiliki dua makna tersebut. Kejadiannya itu bisa sedang terjadi atau kejadiannya itu akan terjadi. Misal, contoh. Yaktubu. Ini beliau mengambil dari fi'il madhi kemarin. Kataba, qara, fataha, qara, jalasa, syariba. Dari situ kemudian ditasrif menjadi fi'il mudhari'nya. Kalau kataba menjadi yaktubu. Yaktubu. Berarti kalau menerjemahkan yaktubu, sedang menulis atau bisa diterjemahkan dengan akan menulis. Jadi kejadiannya, yakni menulisnya itu dia sedang menulis. Sedang menulis atau dia akan menulis. Berarti belum terjadi. Belum terjadi. Beda kalau fi'il madhi, ketika dikatakan kataba, dia telah menulis. Berarti kejadiannya sudah lewat. Sudah lewat, sudah terjadi. Nah, kalau fi'il mudhari sedang. Sedang terjadi atau akan terjadi. Sehingga kalau yaktubu diterjemahkan, kalau kemarin kataba, artinya dia telah menulis. Yaktubu, dia sedang menulis atau dia akan menulis. Yaftahu. Yaftahu ini fi'il mudhari, madinya kemarin sudah lewat, yaitu fataha, yang artinya membuka. Artinya fataha, membuka. Fataha yaftahu. Fataha, dia telah membuka. Yaftahu, dia sedang atau akan membuka. Dia sedang membuka atau akan membuka. Nah. Yaqra'u. Yaqra'u fi'il madinya kemarin adalah qara'a. Artinya membaca. Fi'il mudhari'nya yaqra'u. Fi'il mudhari'nya yaqra'u. Artinya sedang membaca atau akan membaca. Nah, berikutnya yajlisu. Dari jalasa, pada fi'il madinya jalasa, artinya duduk. Fi'il mudhari'nya yajlisu. Yajlisu berarti diterjemahkan dia sedang duduk atau dia akan duduk. Yashrabu. Yashrabu fi'il madinya syariba. Fi'il madinya syariba yang artinya minum. Berarti kalau yashrabu sedang minum atau akan minum. Nah. Dan dari fi'il madhi pasti bisa dirubah menjadi fi'il mudhari, iya kan? Fi'il madhi pasti bisa dirubah menjadi fi'il mudhari. Karena fi'il itu pasti ada sorofnya. Nah, hanya terkadang-kadang polanya fa'ala. Kadang yaf'alu dengan ain yang di fathah, yaf'alu. Kadang-kadang pula fa'ala yaf'ilu dengan ain yang di kasroh. Kadang-kadang juga yaf'ulu dengan ain yang didhammah. Nah, ini kembali ke nanti apa namanya? Kebiasaan melihat kosakata. Seperti kataba yaktubu dengan dhammah, iya kan? Yaktubu. Jalasa bukan yajlusu namun yajlisu. Jalasa yajlisu. Fataha bukan yaftuhu, bukan yaftihu, namun yaftahu. Loh, bagaimana caranya? Ya, kembali ke kosakata. Tidak ada kaidah tertentu untuk menentukan fi'il madhi ketika menjadi fi'il mudhari ini mengikuti pola yaf'ulu, yaf'alu, atau yaf'ilu. Nah, semua kembali ke kosakata masing-masing. Kita tidak bisa memberikan kaidah tertentu. Nah, baik. Kembali dalam permasalahan tadi, bahwasannya fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian yang sedang terjadi atau akan terjadi. Nah, sekarang kita lanjut. Dari sisi mana, insya Allah paham ya? Insya Allah. Nah, jelas dia berlawanan dengan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu telah terjadi, kalau fi'il mudhari kejadiannya sedang terjadi atau akan terjadi. Berikutnya, wa alamatuhu, dan tandanya, ya, yakni tanda untuk mengetahui bahwasannya kata ini adalah fi'il mudhari. Bukan tanda i'rab ini ya. I'rabnya nanti ada sendiri. I'rab ada sendiri. Namun di sini yang dimaksud tanda di sini adalah dengan tanda tersebut kita mengetahui bahwasannya ini adalah fi'il mudhari. Akan tetapi perlu ada catatan bahwasannya tanda ini hanya sifatnya membantu. Hanya sifatnya membantu, bukan berarti ketika antum mendapati suatu kata, kata kerja, dengan tanda ini berarti antum pastikan, nah ini fi'il mudhari. Karena apa? Karena ada tandanya, belum tentu. Ini hanya sekedar membantu untuk memudahkan di dalam mengetahui suatu kata dalam suatu tulisan bahwasannya itu adalah fi'il mudhari. Nah, tandanya apa? Maka nafi awalihi ihda ahrufi anaitu. Tanda fi'il mudhari adalah makana apabila fi awalihi di depannya atau di awalnya huruf yang pertama ihda salah satu ahrufi dari huruf-huruf yang digabung menjadi anaitu. Hamzah, nun, ya, dan ta. Nah ini tandanya. Fi'il mudhari diketahui apabila di depannya adalah huruf, yakni huruf yang di depan dari fi'il kata kerja tersebut, apakah dia hamzah, a, atau dia nun, yaitu na, atau dia huruf ya, atau dia huruf ta yang digabung menjadi anaitu untuk memudahkan. Jadi fi'il mudhari pasti di depannya itu adalah salah satu dari huruf empat ini. Apakah itu hamzah, ataukah itu ya, ataukah itu nun, ataukah itu ta. Pasti. Namun, sekali lagi, tidak semua yang di depannya itu huruf hamzah, nun, atau ya, atau ta, itu pasti fi'il mudhari. Fi'il mudhari pasti depannya itu salah satu dari huruf ini. Namun, kalau antum mendapati salah satu dari huruf ini di awal kata kerja, belum tentu sebenarnya. Bolak-balik ya. Nah, fi'il mudhari pasti. Pasti depannya demi itu, demikian. Contohnya, di sini banyak. Huruf hamzah, contohnya, ya kan? Huruf hamzah ini berarti domirnya adalah domir ana. Aktubu, aftahu, akra'u, ajlisu, ashrobu. Nah, itu pasti fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari. Pasti di depannya seperti itu. Nun, naktubu, naftahu, nakra'u, najlisu, nashrobu. Nun ini domir nahnu. Berarti kalau aktubu, saya telah sedang menulis, saya sedang membuka atau akan membuka, dan seterusnya. Kalau nun, ini dhamir nahnu, kami. Nanti ada tasrifannya sendiri. Nahnu berarti naktubu, kami sedang atau akan menulis. Naftahu, kami sedang atau akan, apa namanya, membuka. Nakra'u, kami sedang atau akan membaca. Huruf ya, yaktubu, yaftahu, yakra'u, yajlisu, yashrobu. Kalau dari contoh di sini, hanya pada dhamir huwa. Namun kalau untuk menyeluruh, dhamir huwa, huma, hum. Nanti akan disebutkan. Dhamir hunna juga masuk. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, dengan yaktubna. Nah. Kemudian huruf ta, taktubu, taftahu, taqra'u, tajlisu, dan tashribu. Apa? Tashrobu. Dan tashrobu. Nah, antum perhatikan di situ, semuanya diawali dengan alif, hamzah ya maksud saya. Hamzah, kemudian diawali dengan nun, ya, dan ta. Nah fi'il mudhari, sekali lagi, pasti. Pasti diawali dengan salah satu dari huruf ini. Seperti contoh di dalam surah Al-Ikhlas, bukan alifat ya. An-nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu. Qul a'udzu bi rabbin nas. Bi rabbin nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung diri dengan Rabb manusia. Antum dari satu kalimat ini, mana yang antum bisa ketahui bahwasanya dia adalah fi'il mudhari? Yang mana? A'udzu. Dari mana tandanya? Ada hamzah di depan, iya kan? Hamzah di depan. Kalau ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada. Sehingga dengan hamzah tersebut kita mengetahui dia fi'il mudhari. Namun ini sekali lagi sifatnya untuk membantu. Untuk membantu, walaupun semua kembalinya ke nanti kosakata. Namun jelas fi'il mudhari pasti depannya salah satu dari ini. Namun tidak semua kata yang di depan takdir yang depannya salah satu dari huruf tersebut adalah fi'il mudhari. Atau contoh lain dalam surah La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Ta'buduna. Nah. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, dalam satu kalimat ini mana yang bisa antum ketahui ini adalah fi'il mudhari dari katanya? Yang mana, Iwan? Yang mana? A'budu, ya kan, diawali dengan hamzah. Sama yang mana? Ta'budun, diawali dengan huruf ta. Pasti demikian. Dalam Al-Qur'an banyak. Dalam Al-Qur'an sangat banyak. Akhir-akhir ayat itu juga banyak ya. Ya'qilun, ya'yas, apa namanya? Ya'lamun, ya'malun, yaqaun. Semuanya kata kerja yang diawali dengan ya adalah fi'il mudhari. Namun sifatnya tidak mutlak. Sifatnya tidak mutlak. Seperti contoh seandainya ajlasa. Ajlasa dari kata jalasa. Jalasa apa, kawan? Duduk. Kalau ajlasa, mendudukkan. Nah, depannya awal apa hamzah, namun di sini yang dimaksud dia bukan fi'il mudhari, namun fi'il madhi. Fi'il madhi. Najaha. Najaha. Najaha ini artinya sukses, selamat, lulus. Najaha. Akhirnya nun, namun dia bukan fi'il mudhari. Walaupun semua kembalinya ke yakni mufradat, kosakatanya masing-masing, namun apa yang disebutkan dari tanda-tanda ini untuk membantu bahwasannya fi'il mudhari pasti depannya itu salah satu dari huruf ana itu tadi, namun itu tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Nah, dalam Al-Quran banyak, dalam surah Al-Baqarah seandainya kan. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Yu'minuna huruf ya, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Baik, bisa dipahami dari sini, Ikhwan? Insyaallah ya. Nah, yang jelas ada tandanya. Antum singkat aja tandanya digabung menjadi ana itu. Ana itu berarti hamzah, nun, ya, ta. Empat huruf ini. Empat huruf ini. Sekarang tasriful fi'lil mudhari. Tasrifnya, perubahannya atau sarafnya. Kemarin fi'il madhi, kataba, kataba, katabu, untuk fi'il madhi. Nah, fi'il mudhari juga memiliki tasrifan tersendiri. Tidak sama seperti tasrifan fi'il mudhari, fi'il madhi. Tidak sama. Karena dia fi'il mudhari sendiri, fi'il madhi tersendiri, sehingga memiliki tasrif sendiri. Nah, walaupun di situ dijelaskan dengan cara yang sama oleh beliau, ada tiga, gaib, mukhatab, dan mutakallim. Gaib sama seperti tadi, yaitu orang yang ketiga yang dibicarakan. mencakup mudzakkar, muannats. Baris tiga yang di atas adalah untuk mudzakkar pihak ketiga. Adapun tiga baris atau satu baris ya, tiga kata, satu baris yang kedua untuk muannats ghaib pihak ketiga. Kemudian baris yang ketiga di situ untuk mudzakkar mukhatab yang diajak bicara atau pihak kedua. Adapun baris yang keempat untuk muannats mukhatab pihak yang diajak bicara, dan yang paling bawah adalah mutakallim, yaitu orang yang berbicara atau pihak yang pertama, saya dan kami atau kita. Nah, untuk tasrifan ini sebenarnya masing-masing kata juga sama seperti pada fi'il madhi. Dari masing-masing kata mulai yaktubu sampai di bawah naktubu, di dalamnya itu memiliki dhamir-dhamir sama seperti fi'il madhi. Fi'il madhi kataba, kataba, katabu, di dalamnya ada dhamir huwa, huma, hum. Ah, fi'il mudhari juga demikian. Seperti contoh di sini yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Ah, berarti di dalamnya itu yaktubu huwa, yaktubani huma, yaktubuna hum. Sama. Peletakannya juga sama. Sehingga di sini di dalam mentasrif, mensorof fi'il, itu jangan diacak-acak. Jangan diacak-acak. Urutkan sesuai dengan urutan ini. Dan nanti ketika menghafal dhamir, kata ganti, juga jangan diacak. Harus berurutan. Huma huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jangan diacak kalau menghafal. Jangan huwa huma hum, anta antuma antum, anti antuma antunna, hiya huma hunna, ana nahnu. Atau ana nahnu, huwa huma hum, anti antuma antuma. Jangan. Kenapa demikian? Kalau kita menghafal dengan satu urutan, nanti ketika kita mentasrif fi'il-fi'il yang banyak jumlahnya, itu tidak perlu lagi kita menghafal dhamirnya. Tidak perlu huwa kataba, huma kataba, hum katahu, enggak perlu. Kenapa? Karena urutannya sudah sama. Berarti kataba, kataba, katabu, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, huwa, huma, hum. Seperti yang kita hafal. Berdasarkan urutan-urutan yang kita hafal. Nah, adapun berikutnya tadi yaktubu, yaktubani, yaktubuna, yaktubu, huwa, yaktubani, huma, yaktubuna, hum. Berarti dia sedang menulis atau akan menulis, dia berdua sedang atau akan menulis, yaktubuna, mereka laki-laki sedang atau akan menulis. Taktubu, taktubani, yaktubna. Ini lebih sulit loh ini daripada ini. Fi'il madhi. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Itu untuk mu'annas, pihak ketiga. Taktubu, hiya. Taktubani, huma. Yaktubna, hunna. Jadi ketika menerjemahkan disesuaikan dengan dhamir. Disesuaikan dengan dhamir. Kemudian yang berikutnya taktubu, taktubani, taktubuna. Itu dhamir anta, antuma, antum. Taktubu anta berarti hiya dengan anta sama, ya kan? Di atasnya dari taktubu hiya, di bawahnya taktubu anta sama. Taktubani kalian berdua laki-laki, taktubuna kalian bertiga laki-laki atau lebih. Untuk mudzakkar. Taktubina, taktubani, taktubna. Taktubina, anti. Taktubani, antuma. Taktubna, antunna. Aktubu, naktubu. Aktubu ini ana, yakni saya. Naktubu, nahnu, kami. Nah. Cetakan baru ada kesalahan cetak. Masa? Apa di situ? Taktubina, taktubani. Taktubina. Taktubina salah itu. Taktubna itu ya, ya-nya diganti dengan huruf ba. Taktubna. Kebanyakan titik dia itu. Taktubna, taktubina anti. Iya kan? Cetakan baru semua taktubina, ya. Nah, salah. Yang benar taktubna, tulisannya seperti ini. Untuk dhamir antunna ya taktubina, taktubani, taktubna. Taktubna. Taktubna. Taktubina untuk anti. Biasa cetakan baru itu ada revisinya ya, ada pembenarannya, justru lebih salah. Taktubna. Taib, saya baca dari awal dengan tasrifan. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Nah, sekali lagi dengarkan. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Nah, ini tasrifannya. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Nah, kita baca bersama-sama, kemudian kita tutup. Nah, dengarkan, kemudian ikuti. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Aktubu, naktubu. Nah, sekali lagi kita baca, kemudian nanti kita tasrif latihan. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Aktubu, naktubu. Kemudian kita tasrif yasjudu. Yasjudu. Sama dengan yaktubu. Hanya beda di huruf, ya kan? Tayyib, kita tasrif, dengarkan, kemudian ikuti bersama-sama. Yasjudu, yasjudani, yasjuduna. Yasjudu, yasjudani, yasjuduna. Tasjudu, tasjudani, yasjuduna. Tasjudu, tasjudani, yasjuduna. Tasjudu, tasjudani, tasjuduna. Tasjudu, tasjudani, tasjuduna. Tasjudina, tasjudani, tasjuduna. Asjudu, nasjudu. Asjudu, nasjudu. Nah, berikutnya yakhruju. Yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna. Yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna. Takhruju, takhrujani, yakhrujuna. Takhruju, takhrujani, yakhrujuna. Takhruju, takhrujani, takhrujuna. Takhruju, takhrujani, takhrujuna. Takhrujina, takhrujani, takhrujana. Takhrujina, takhrujani, takhrujana. Akhruju, nakhruju. Akhruju, nakhruju. Berikutnya, yadkhulu. Yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna. Yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna. Tadkhulu, tadkhulani, yadkhulna. Tadkhulu, tadkhulani, yadkhulna. Tadkhulu, tadkhulani, tadkhuluna. Tadkhulina, tadkhulani, tadkhulna. Tadkhulina, tadkhulani, tadkhulna. Adkhulu, nadkhulu. Adkhulu, nadkhulu. Berikutnya yadhabu. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Tadhabu tadhabani yadhabna. Tadhabu tadhabani tadhabuna. Tadhabu tadhabani tadhabuna. Ulang. Tadhabu tadhabani tadhabuna. Tadhabu tadhabani tadhabuna. Tadhabina tadhabani tadhabna. Tadhabina tadhabani tadhabna. Adhabu nadhabu. Adhabu nadhabu. Nah, berikutnya. Yajlisu sekarang. Yajlisu yajlisani yajlisuna. Yajlisu yajlisani yajlisuna. Tajlisu tajlisani yajlisna. Tajlisu tajlisani yajlisna. Tajlisu tajlisani tajlisuna. Tajlisu tajlisani tajlisuna. Tajlisina tajlisani tajlisna. Ajlisu najlisu. Ajlisu najlisu. Terakhir yaftahu. Yaftahu yaftahani yaftahuna. Yaftahu yaftahani yaftahuna. Taftahu taftahani yaftahna. Taftahu taftahani yaftahna. Taftahu taftahani taftahuna. Taftahu taftahani taftahuna. Taftahina taftahani taftahna. Taftahina taftahani taftahna. Aftahu naftahu. Aftahu naftahu. Naam. Antum perlu ketahui asalnya yaktubu. Adapun huruf yang setelah yaktubu di situ terkadang alif nun, ada wawu dan nun, ya kan? Yaktubani taktubani. Itu kan tambahan alif dan nun. Ada juga yaktubuna taktubuna, tambahan wawu dan nun. Ada yaktubna hanya tambahan nun. Ah, nanti ketika antum mentasrif fi'il-fi'il yang lain, hanya cukup menambahkan dua huruf-huruf tadi tanpa merubah harokat dengan harokat asal. Seperti kalau di sini yaktubu, yaktubu. Nanti kalau seandainya yajlisu, ya tetap selamanya yajlisu. Jangan berubah yajlisu menjadi yajlasu atau yajlusu. Tetap yajli. Jangan nambahan yajlisani, yajlisuna. Atau nanti yajlisna. Ya. Nah, sebenarnya masih ini mungkin sudah terlanjur siang. Insya Allah mungkin penjelasannya besok kita akan lanjut. Nah, dibaca-baca aja biar mudah lisannya dan mudah dalam penyebutannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita cuma sampai sini dulu. Subhanakallahumma rabbanabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak itu ganti Anita.